salatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Insyaallah di halqah yang kedua ini ya kita lanjutkan insyaallah taala mengulas sedikit tentang amalan yang dicontohkan oleh para ulama as-salaf radhiyallahu taala anhum jami'an ya pada bulan Ramadan, yang juga merupakan amalan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana di majlis kita sebelumnya ya telah kita sebutkan dua di antara amalan tersebut yang juga merupakan amalan utama ya pada bulan Ramadan nantinya insyaallah, yakni qiraah dan tilawat Al-Qur'an, mudarasah ya murajaah ya mempelajari, mengkaji, mengulang-ulangi ya dan berusaha untuk ya memahami kandungan ayat demi ayat dari Al-Qur'anul Karim. Yang kedua yang telah kita singgung juga sebelumnya, yakni terkait dengan salat al-lail, atau dikenal juga di kalangan para fuqaha dengan istilah salatut tarawih, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah keluar yang menemui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada beberapa malam Ramadan atau di awal-awal malam Ramadan, dan mengumpulkan mereka untuk mengerjakan salatut tarawih berjamaah. Yang kemudian sunnah ini lantas dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, para ulama tabi'in, dan para ulama setelah mereka tanpa adanya pengingkaran satupun dari para ulama akan ya amalan salatul lail berjamaah ini. Tidak sebagaimana disangkakan oleh sebagian kaum muslimin yang menyangka bahwa salatul tarawih tidak terdapat penjelasan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pandangan yang keliru yang tidak memiliki dasar pijakan sama sekali. Ya. Yang berikutnya di antara juga amalan yang dianjurkan oleh para ulama ya seiring dengan tibanya bulan Ramadan ya, sebagaimana yang disebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim pada kitab sahih mereka, berkata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma kana ajwadu ma yakunu fi ramadan. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Abdullah ibnu Abbas, bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadun nas, yakni seorang hamba yang paling dermawan, seorang yang paling mudah memberi ya. Fa lantas beliau berkata, wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan, dan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini semakin nampak, semakin terlihat ya, itu apabila tiba bulan Ramadan. Tiba bulan ya Ramadan. Ya hina yalqahu Jibril wa yudarisuhu al-Qur'an. Itu ketika datang Jibril yang mengulangi, membacakan kembali Al-Qur'anul Karim kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hingga berkata Ibnu Abbas, fa li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu min rihil mursalah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, saat ketika Jibril datang ya menjumpai beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ajwadu bil khairi min rihil mursalah, itu demikian dermawan akan segala kebaikan, akan segala amal-amal kebaikan ya, daripada rih, daripada angin yang datang, angin yang berhembus. Isyarat pada hadis ini ya akan keutamaan seseorang pada bulan Ramadan untuk banyak melakukan ya, untuk banyak memberi derma, infak, sedekah, dan melakukan amalan-amalan yang semisal, menyenangkan orang-orang fakir miskin, menyenangkan anak-anak yatim. Kemana kedua amalan ini seringkali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka salah satu di antara sebab yang orang-orang musyrikin, orang-orang kufar dicampakkan ke dalam api neraka karena mereka tidak memperdulikan orang-orang miskin dan mengabaikan anak yatim. Ya, wala yut'imul miskin. Dan mereka tidak memberi makan kepada orang-orang miskin dan tidak memperhatikan sama sekali kepada anak yatim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara teladan beliau, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika datang bulan Ramadan, yakni dengan memberi atau memperbanyak ya infak dan sedekah. Memperbanyak infak dan sedekah. Bahkan ya termasuk di antara infak dan sedekah ini yang juga terkandung padanya nilai ibadah yang lain, yakni memberi iftar bagi mereka yang berpuasa. Jadi terkandung dua keutamaan, it'amul masakin dan iftarus sa'imin. Memberi makan orang miskin dan memberi buka puasa bagi mereka yang berpuasa. Dan ini terkandung kepada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, afshu salam wa at'imu at'am wa sa'u wasal wa tayyib wasalul arham tadkhulul jannata bi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, wahai orang-orang yang beriman, wahai kaum manusia, sebarkanlah salam dan seringlah kalian memberi makan, yakni kepada orang miskin dan anak yatim, dan jalinlah silaturrahim, tadkhulul jannata bisal tayyib bisalam. Maka niscaya kalian akan dimasukkan atau akan masuk ke dalam surga disambut dengan ucapan salam. Fakalimat fa'at'imu ta'am mencakup kedermawanan dalam memberi. Mencakup bagaimana seseorang terjaga di sifatul bakhil, sifat pelit, sifat kikir. Maka pada bulan Ramadan ini, sifat ini harus ditiadakan. Sifat ini ketika seorang muslim, seorang mukmin diajarkan pada siang hari Ramadan, merasakan bagaimana rasa yang dialami seorang miskin, menahan lapar, menahan haus, ya, menahan dahaga, ya, maka diajarkan juga kepada mereka ketika merasakan derita dirasakan oleh orang-orang miskin ini untuk belajar membagi dengan mereka. Belajar membagi dengan mereka. Karena itulah ya sebagian para ulama salaf radhiyallahu taala anhum jami'an mereka menyebutkan ya wali an ada'u asyara min ashabi, bahwa saya mengundang 10 orang rekan-rekan saya, sahabat saya, fa'at'imhum ta'aman, kemudian saya undang mereka dan saya beri mereka makanan, ya, yaitu pada bulan Ramadan, itu ahabbu alaiya min an a'tiku asyarata raqabah, lebih saya senangi, lebih saya cintai daripada membebaskan 10 orang budak. Karena ketika seseorang ya dia menunjukkan kedermawanan dalam memberi, mengundang rekan-rekannya, sahabatnya, terutama mereka yang miskin, mereka yang fakir, ya anak-anak yatim, diundang untuk makan bersama dengannya, dengan santapan yang sama pada satu hidangan, maka akan tumbuh rasa saling mengasihi, akan tumbuh rasa saling mencintai, dan ukhuwah Islamiyah akan terjalin ketika amalan ini ditunjukkan oleh seorang hamba. Karena itulah para ulama kita radhiyallahu taala anhum, kemana dihikayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu pada bulan Ramadan ketika beliau berpuasa, dia berkata atau dihikayatkan dari beliau, kana la yafturu illa ma'al masakin. Bahwa adalah Abdullah ibn Umar ketika tiba bulan Ramadan, ya, beliau sama sekali tidak berbuka puasa kecuali beliau berbuka puasa bersama dengan orang-orang miskin. Hingga pada suatu waktu, Abdullah ibn Umar tidak mendapati orang miskin yang datang ke rumah beliau. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau mengumpul, beliau membawa makanan beliau ke masjid dan mengajak siapa saja di kalangan ahli suffah, itu orang-orang miskin yang berada di masjid, untuk berbuka puasa bersama dengan beliau ya radhiyallahu taala anhuma. Dan ini merupakan penggambaran amal ya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman," barang siapa di antara kalian yang memberi hidangan buka puasa bagi seorang yang berpuasa, falahu ajru sha'im, maka dia akan mendapatkan pahala puasa, wala yanqusu ajru as-sha'im, sementara puasa ganjaran pahala dari berpuasa itu tidak akan berkurang sama sekali. Para ulama salaf dari kalangan sahabat sangat mengerti akan makna hadis ini. Ketika seorang dia berpuasa pada siang hari Ramadan, dan ketika dia berbuka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala ketika dia berpuasa, maka inilah yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah diamalkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan demikian juga dari para ulama tabi'in lainnya, disebutkan dari Imam Az-Zuhri ya rahimahullahu taala ya, bahwa idza dakhala Ramadan, apabila sudah tiba bulan Ramadan, beliau rahimahullahu taala menyibukkan diri hanya dengan membaca Al-Qur'anul Karim ya wa it'amut ta'am, yang menyibukkan diri memfokuskan amalan beliau ya pada dua amalan. Ya, sebagian ulama memaknai amalan ini yakni dikerjakan selain di waktu malam. Ya, ada mengatakan bahwa ini dua amalan yang utama di siang hari dan di malam hari. Itu memperbanyak tilawat Al-Quran, itu di malam harinya, dan mada, dan memberi makan bagi yang berpuasa, itu pada siang harinya. Ada yang menyebutkan bahwa ini amalan beliau pada siang hari, itu dengan menyibukkan membaca Al-Quran dan menjelang malam hari untuk mempersiapkan untuk memberi makan bagi mereka yang berpuasa. Hingga sebagian para ulama kita yang disebutkan dari beberapa kalangan ulama tabi'in dan dari mereka, ketika tiba bulan Ramadan, mereka mengeluarkan hidangan mereka di depan pintu mereka. Ya, di depan pintu-pintu mereka. Sehingga ketika tiba saat berbuka puasa, mereka menyuruh kepada yang lewat, orang yang berlalu-lalang di depan rumah mereka, ta'alau ta'alau aftaru ma'ana. Mereka mengajak kepada yang lalu-lalang ini untuk kemari, silahkan singgah untuk kita berbuka puasa bersama dengan kami. Ya, agar kalian berbuka puasa bersama dengan kami. Dan ini adalah amalan sunnah yang kemudian bahkan dijadikan salah satu amalan yang sunnah di sebagian kalangan fuqaha di kitab-kitab fikih mereka. Termasuk sunnah pada bulan Ramadan, amalan sunnah pada bulan Ramadan itu menghidangkan makanan. Sampai harus, kalaupun harus, bagaimana mengatakan, kalaupun harus menyeret tetangga samping rumah untuk berbuka puasa di rumah kita, kalaupun itu harus maka lakukan. Ya, ini menunjukkan betapa ya amalan ini memberi makan ya bagi mereka berpuasa pada bulan Ramadan, termasuk amalan yang disunnahkan. Salah seorang di kalangan ulama tabi'in itu Hammad bin Abi Sulaiman disebutkan bahwa beliau pada bulan Ramadan tidak kurang dari 500 orang miskin ya beliau beri makan untuk berbuka puasa. Wala hawla wala quwata illa billah. Dan pada ketika hari raya Id tidak kurang dari jumlah yang sama. Beliau memberi kepada orang-orang miskin ini masing-masing 100 dirham. Ini menunjukkan betapa mereka yang sangat memperhatikan sedekah dan infak pada bulan Ramadan. Demikian juga dihikayatkan oleh Abu Sawwar Al-Adawi, beliau mengatakan bahwa kana rijal min bani Adi ya yusalluna fi hadzal masjid. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa dari kalangan Bani Adi yang mengerjakan salat di masjid ini, di masjid beliau biasa mengerjakan salat. Beliau mengatakan, ma aftara ahadun minhum ala ta'amin qattun wahdah. Wa tidak seorang pun dari mereka ini yang datang ke masjid itu berbuka puasa sendiri. Ya, ketika mereka datang untuk mau berbuka puasa, membawa hidangan mereka di masjid, ya, idza wajada man ya'kulu ma'ahu akal. Jadi dia datang bawa makanan dia. Ketika tiba di masjid, dia mencari orang yang duduk di masjid dan diajak makan bersama berbuka puasa. berbuka puasa bersama. Ya, jikalau tidak, ya maka beliau atau orang-orang ini dari Bani Adi ini, dia bawa makanannya, dia taruh di masjid. Dia taruh di masjid, lantas dengan persilahkan orang-orang, siapa saja yang mau makan-makan. Ya, nah, ini juga ya, akhirnya dihidupkan ya, oleh banyak kaum muslimin di negeri kita, itu dengan, ya ini, kalau mengatakan ini ritual, ya ritual, ini ibadah. Ya, ini bahagian dari makna infak. Ini bahagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajwadun nas fi Ramadan. Ya, kedermawanan pada bulan Ramadan salah satu contohnya itu memberi makan ya bagi orang-orang miskin di saat berbuka puasa. Ya, dan jika kalau memungkinkan di masjid di mana tempat orang-orang berkumpul, tempat orang-orang yang berpuasa itu datang untuk berbuka puasa, maka tentunya ini lebih utama. Ini lebih ya lebih utama. Ini disebutkan juga oleh beberapa kalangan salaf terdahulu ya, bahwa mereka yang memberi makan rekan-rekan mereka, ya sahabat-sahabat mereka, ya ketika bulan Ramadan, walaupun dia tengah berpuasa, menyibukkan diri memasak makanan bagi mereka. Ya, salah seorang di antara para ulama salaf yang melarang keluarganya memasak, dia yang sendiri menyibukkan diri, yang menyiapkan hidangan, memasak hidangan, dan kemudian mengantarkan hidangan tersebut kepada sahabat-sahabat mereka untuk kemudian berbuka puasa bersama. Ikhwanna jami'an, amalan seperti ini selain merupakan gambaran real ya, dari makna al-jawdah wal-karam, makna kedermawanan, dan bagaimana seseorang itu dia mulia dengan memberi, dan juga amalan ini akan menjalin adanya rasa saling mengasihi, ya, rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya, dan juga akan menarik hati orang-orang miskin, wah mereka tetap dihargai, bahwa mereka tetap mendapatkan tempat di hati orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, hingga jarak di antara orang-orang fukara, orang-orang fakir miskin, dan kaum muslimin yang mampu, itu bisa dihilangkan. Dan juga, sebagian ulama menyebutkan faedah dari amalan ini, ya, agar menjadikan orang-orang cinta untuk duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Karena ketika seorang yang saleh, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang dikenal memiliki kedudukan di tengah-tengah kaum muslimin, datang membawa hidangan buka puasa dia sendiri, ya, menghidangkannya ke depan kehadapan kaum muslimin, mengajak mereka berbuka puasa bersama. Dengan demikian mereka akan datang dan terbiasa untuk duduk bersama dengan orang-orang yang saleh, duduk bersama dengan orang-orang memiliki ilmu dan ma'rifah. Maka disinilah kesempatan kita untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan Islam, menyampaikan dakwatul haq ya kepada kaum muslimin tersebut, dan mengajarkan kepada mereka adab yang mulia. Adab yang mulia, dan mengajarkan kepada mereka makna at-tawadhu', ya kerendahan hati, kerendahan diri ya di antara sesama muslim. Ya, karena itulah juga apabila amalan ini sanggup untuk kita lakukan ya di saat bulan Ramadan nantinya, maka ya Allah tentunya kita bersegera ya dan mempersiapkan diri kita juga ya untuk ya mada ya mengajak rekan-rekan kita dan orang-orang fakir miskin di sekitar kita untuk berbuka puasa ya bersama dan menyantap hidangan yang kita siapkan. Fa ini amalan yang ketiga. Ya, ini memperbanyak sedekah dan infak. Baik sedekah dan infak pada bulan ya pada bulan Ramadan. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan pada hadis yang sahih muttafaqun alaihi, man tasaddaka bi adli tamratin min kasbi tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyiba fa innallaha yataqabbaluha bi yaminih. Ya, barang siapa dari seorang hamba yang bersedekah ya dengan sebuah kurma dari hasil yang halal, hasil yang baik, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kecuali yang baik. Pada saya sedekah dari hamba ini akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan kanannya. Thumma yurbiha ya li sahibiha kama yurbi ahadukum ya falwahu hatta takunu ya mislal jabal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala tadi, melipat gandakan sedekah tersebut, hingga ketika dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga sebesar gunung, hingga sebesar ya sebesar gunung. Inilah ganjaran bagi mereka yang menjaga dan terbiasa bersedekah, terutama tentunya pada bulan, ya, pada bulan Ramadan. Ini amalan yang ketiga, ikhwanna jami'an. Yang berikutnya pula, amalan yang seringkali juga dijaga oleh para ulama salaf ketika tiba bulan Ramadan, ya, yaitu menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Ya, menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Bulan untuk mengasah hati. Bulan untuk menajamkan rasa. Bulan di mana seorang hamba dia melatih hatinya untuk sensitif kepada hal-hal yang memberi manfaat kepada diri dia dan agama dia. Yang membersihkan hatinya dari segala bentuk penyakit hati. Segala bentuk penyakit, ya, penyakit hati. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajah ay yaqbala ta'ay tayyib ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta dan mengamalkan ucapan yang dusta tersebut, terbiasa berbuat, terbiasa berperilaku dan perilaku kedustaan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak merasa butuh, ya, hamba tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Artinya, amalan puasa yang dia lakukan, menahan makan dan minum pada bulan Ramadan, tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada lafaz riwayat Imam Muslim disebutkan, fa idza asbaha ahadukum ya yauman sha'iman, dan ketika seseorang di antara kalian pada pagi harinya dia berpuasa. Lantas seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tersebut ketika dia berpuasa, fala yarfas, maka janganlah sekali-kali dia berkata perkataan yang keji, wala yajhal, dan jangan dia melakukan perkataan yang sia-sia, tidak mengandung makna. Fa dua hal ini larang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika seseorang itu melakukan ibadah shiyam. La yarfas, sungguh mengatakan kalimat rafas, yaitu perkataan yang buruk. Perkataan yang buruk. Ada mana perkataan yang keji, yang berkaitan dengan hak orang lain. Dan kalimat itu wala yajhal, yakni melakukan ucapan atau perbincangan, atau dia berkata-kata dengan ucapan yang tidak mengandung makna, tidak bagi dia, tidak juga bagi agama dia. Karena itulah pada bulan Ramadan, dia dianjurkan bagi seorang hamba ketika dia diam, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau tidak, dia membaca Al-Qur'an. Jikalau tidak, maka dia mengerjakan salatus sunnah. Jikalau tidak, maka dia menyibukkan dengan hal-hal yang membawa manfaat bagi dia. Tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Tidak melakukan, mengucapkan perkataan yang sia-sia. Dan apabila salah seorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in imru'un syatamahu, kalau ada seseorang yang datang mengganggu dia, mencaci dia, mencerca dia, falyakul inni mru'un sha'im, maka cukup dia katakan, saya ini seorang yang lagi berpuasa. Ini contoh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Bahwa seorang yang berpuasa harus menjaga hati, menjaga lisan, dan juga menjaga perbuatan. Jangan sampai hati, perbuatan, dan lisan dia terjatuh kepada perbuatan yang mungkar, apalagi perbuatan yang haram. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda, wala yajhal. Sementara ucapan yang mubah selain pada bulan Ramadan, ya, ucapan yang tidak mengandung sesuatu yang haram, namun tidak juga memberi faedah, itu ucapan yang sia-sia pada dasarnya. Dan pada dasarnya juga tidak akan dikenakan sanksi bagi hamba tersebut ketika dia berbicara hal tersebut. Namun pada bulan Ramadan terlarang. Pada bulan Ramadan terlarang. Karena seseorang dianjurkan pada bulan Ramadan untuk mulai menata hatinya. Untuk mulai menata hatinya. Maka tentunya lebih terlarang lagi ketika seorang hamba pada bulan Ramadan memperbanyak kedustaan. Pada bulan Ramadan dia memperbanyak perkataan yang batil. Pada bulan Ramadan dia memperbanyak ucapan-ucapan yang lahu. Ucapan-ucapan yang tidak mengandung makna, tidak pada saat dia ucapkan dan tidak setelahnya. Ya, karena itulah ya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan liyasiyam min at-ta'ami wasyarabi wahdah, bahwa puasa itu bukan hanya dengan makan dan minum semata. Bukan hanya dengan menahan makan ya dan menahan dahaga lah. Bukan ini makna puasa yang hakiki. Makna puasa yang sesungguhnya selain menahan makan dan minum, kata beliau rahmatullah alaihi, yakni yang menahan dari kedustaan, menahan dari ucapan yang batil, dan menahan diri dari ucapan yang sia-sia. Demikian juga disebutkan oleh Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan idza sumta fatahfad mastata'ta. Kalau kalian sengaja berpuasa, maka usahakan jaga lisan kalian, jaga ucapan kalian sesanggup yang kalian mampu lakukan. Demikian juga diriwayatkan dari Jabir Ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan wa idza sumta fal yasum sam'uka wa basaruk. Dan apabila Anda berpuasa, ya, maka hendaklah ya penglihatan dan pendengaran kalian juga turut berpuasa. Dan beliau mengatakan juga wa amsik lisanaka 'anil kadhibi was-thayyib wal ma'tham. Dan beliau mengatakan, dan apabila engkau berpuasa, ya, maka jaga lisanmu dari kedustaan dan ucapan dosa. Dan ucapan dosa. Asar ini atau beberapa asar ini dari para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, ya, menegaskan kepada kita lagi bahwa seorang yang berpuasa dia harus menata ucapan dia, memperbaiki lisan dia dan memperbaiki amalan dia. Dan inilah dia makna ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dia menuntaskan puasa Ramadan lantas di akhir Ramadan dia melakukan zakatul fitrah, maka dia kayyumin waladatu ummuh, maka dia layaknya baru saja dilahirkan oleh ibunya. Fa amalan dia dibersihkan dengan zakat, ya, dan puasa Ramadan membersihkan hati, ucapan dan amalan dia. Dengan demikian layaknya hamba tersebut ia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Ya. Dan juga disebutkan beberapa asar yang lainnya yang serupa dari para ulama at-tabi'in. Dia tanya diwakilkan oleh Atha ibn Abi Rabah. Dia berkata bahwa adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah juga berkata, ya, idza kunta sha'iman fala tajhal wala tasab wa in jahula 'alaika faqul inni sha'im. Dan apabila ya kalian berpuasa, maka janganlah kalian mengucapkan ucapan yang sia-sia. Dan jangan kalian melayani celaan seseorang. Wala tasab, atau jangan, bukan hanya jangan memulai mencela. Dan ketika seorang mencela jangan dilayani. Jangan dilayani dengan celaan. Dan bila mana seseorang yang menyakiti kamu, kalian ada seseorang mencerca dirimu, maka cukup katakan bahwa saya tengah berpuasa. Saya tengah berpuasa. Dan berkata Mujahid, ya rahimahullahu ta'ala, ada dua khaslatan, ada dua sifat, ada dua hal yang patut dijaga ketika seseorang tengah berpuasa. Yang pertama, jangan sampai dia berdusta. Yang kedua, jangan sampai dia melakukan perbuatan ghibah. Ya, jangan sampai dia berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulnya, atau atas nama orang lain. Dan jangan sampai dia ya bertayib menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Dia menyebarkan aib seseorang. Ya, dia menebar ya keburukan ya seseorang, dia sampaikan kepada kaum muslimin. Itu dua hal tadi, itu ghibah dan kedustaan. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abi Aliyah bahwa ibadah puasa ya adalah ibadah selama seseorang tidak melakukan ghibah. As-sha'imu ibadatun ma lam takdzab. Bahwa puasa ini akan senantiasa terhitung sebagai ibadah selama seorang hamba dia tidak melakukan perbuatan ghibah. Selama perbuatan ya perbuatan ghibah. Ya, jadi ikhwanna jami'an, nah, ibadah puasa pada bulan Ramadan nantinya ya selama satu bulan penuh itu adalah ajang bagi kita untuk menata hati, untuk mentarbiyah diri kita, kembali kita kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama ya radhiyallahu taala anhum jami'an. Yang terakhir yang mungkin dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini, ya, yakni yang perlu diperhatikan juga pada bulan Ramadan, yakni di saat kita yang menyambut Lailatul Qadar. Saat kita menyambut Lailatul Qadar. Fa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Ya, sungguh ya kami telah turunkan Al-Qur'an ini pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Mada khairun min alf syahr." Itu jauh lebih baik dari ya 1000 bulan. Dan juga sebagian ulama ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal fajr wa layalin ashr wasyafa wal watr." Ya, tentang surah Al-Fajr, demi Al-Fajr. Ya, "Wal fajr wa layalin ashr," dan demi 10 malam. Ya, baik itu malam yang genap maupun malam yang ganjil. Sebagian ulama mengatakan layalin ashr yaitu 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan, di mana pada malam-malam tersebut akan terdapat satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Itu mana? Lailatul Qadar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita sebutkan di awal pembahasan kita tadi, ya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar sangat menjaga ya ibadah beliau pada malam-malam tersebut. Karena pada malam-malam ini ya terdapat mata Lailatul Qadar. Hingga Aisyah radhiyallahu taala anha, enggak Aisyah ya radhiyallahu taala anha, ketika sudah masuk 10 malam hari terakhir Ramadan, ya saking beliau fokus kepada malam tersebut, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apabila ya tiba malam Lailatul Qadar, maka doa apakah yang paling baik yang saya ucapkan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah doa mada, Allahumma anta afu fa'fu fa'fu anni." Nabi sallallahu bersabda mada, doa yang paling baik yang engkau ucapkan pada malam Lailatul Qadar, ucapkan Allahumma anta afu. Wahai ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemberi ampunan, maka ampunilah aku. Ya, saking perhatiannya para sahabat, termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha pada malam Lailatul Qadar, hingga beliau mada, hingga beliau bertanya sampai doa yang paling mujarab, doa yang paling utama yang sebaiknya dibaca oleh seorang hamba ketika tiba malam Lailatul Qadar. Tiba malam Lailatul Qadar. Ya, fa malam Lailatul Qadar ini yang sahih juga, kemana yang ma'ruf yang kita ketahui, ya, itu pada malam-malam ganjil, ya, malam-malam ganjil pada bulan Ramadan. Yang bagi pertanyaannya sekarang, malam ganjil itu yang mana? Bukankah kaum muslimin seringkali berselisih di awal Ramadan? Bukankah kaum muslimin seringkali berselisih di akhir Ramadan? Ya, kalau seorang menganggap Ramadan pada hari ini, terus dia menganggap Ramadan hari berikutnya, pasti malam ganjilnya berbeda. Ya atau tidak? Terus kalau begitu malam ganjil yang keberapa? Kalau seorang mengatakan hari ini Ramadan, besok Ramadan, pasti mereka berselisih pada malam ke-29. Pasti mereka berselisih pada malam ke-27. Ya atau tidak? Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga dari awal malam dari 10 hari terakhir Ramadan ya hingga akhir malam pada 10 hari akhir Ramadan. Dijaga setiap malam tersebut dengan ibadah, tilawatul Quran, memperbanyak doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghidupkan malam dengan salatut tarawih, ya salatu al-lail. Dan inilah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya dari hadis Ubay ibn Ka'ab ya radhiyallahu taala anhu, bahwa kemungkinan besar Lailatul Qadar itu pada malam 27 ya Ramadan. Pada lafaz yang lainnya disebutkan malam ke-25. Pada hadis yang lainnya disebutkan pada malam ke-29. Ala kulli hal ikhwanna jami'an. Ya, pada malam apapun datangnya Lailatul Qadar, seseorang hamba hanya bisa memastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar ketika di awal malam 10 hari terakhir hingga akhir malam 10 hari terakhir dia menjaga solat dan ibadahnya. Ya, maka barulah dia dapat dipastikan mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan tidak perlu bersusah payah. Tidak perlu bersusah payah untuk mencari tahu alamat Lailatul Qadar pada hari besoknya. Tidak perlu. Ya, karena ketika kita menjaga di malam 21 misalnya, kita hidupkan malam dari awal malam hingga akhir malam dengan ibadah. Malam ke-22 demikian juga halnya. Sampai malam ke-30 Ramadan, ya kita pasti yakin bahwa kita mendapatkan lailat, pasti yakin mendapatkan Lailatul Qadar. Dan pastilah kita juga yakin kita termasuk di antara hamba yang Allah Subhanahu wa taala Rasul-Nya sebutkan bahwa apabila hamba tersebut salat pada malam itu, maka kebaikan yang dia peroleh layaknya 10, layaknya mana? Ya, 1000 bulan. Sedekah yang dia lakukan pada malam itu senilai 1000 bulan. Salat yang dia lakukan pada malam itu senilai 1000 bulan. Ya, dan semua amal ketaatan pada malam itu juga senilai 1000 bulan. Dan inilah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan sebagian ulama salaf saking ya benar-benar mengagungkan Lailatul Qadar ini, sebagian ulama salaf ya yang juga disebutkan oleh sebagian para fuqaha kita, ya, mereka mengatakan di antara perkara yang disenangi, ya, yang disenangi pada malam-malam terakhir, 10 malam terakhir ya Ramadan, itu dengan memakai pakaian yang terbaik, ya, mandi, berhias, memakai wangi-wangian, ya, karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hamba-Nya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kecuali sesuatu yang indah. Tidak mencintai kecuali sesuatu yang baik. Karena itulah ya ibadah seseorang semakin mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah hamba tersebut ya dilakukan atau diamalkan oleh hamba tadi dengan mata, dengan hayat atau dengan ya penampilan terbaik yang dia miliki. Penampilan terbaik yang dia miliki. Ini juga salah satu faedah yang disebutkan oleh beberapa kalangan ulama kita dari hadis Al-Jibril tentang pengajaran Islam, ya, al-iman dan ihsan, wa tidaklah dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk suatu amal ketaatan kecuali dengan penampilan yang paling baik. Ya, dia datang dengan pakaian yang paling rapi, dengan tatanan rambut yang paling baik yang terlihat, dan juga datang di majlis dengan hayat yang paling sopan, ya, dibandingkan dengan para sahabat yang lainnya saat itu. Ya, dan mengambil keutamaan yang paling utama juga di majlis, langsung datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ikhwanna jami'an, setiap amal ketaatan haruslah kita juga hiasi dengan ketaatan yang lain. Sama halnya dalam menyongsong malam Lailatul Qadar, maka kita ya berhias diri, ya, kita memakai pakaian yang indah, memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan ya bulan Ramadan dan juga keberkahan pada malam Lailatul Qadar. Dan semoga amalan-amalan kita nantinya insyaallah, ya, jika Allah berkehendak kita mendapati Ramadan pada tahun ini, amalan kita termasuk amalan yang terbaik yang dapat kita lakukan pada bulan Ramadan, ya, dibandingkan dengan ya bulan-bulan lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada majlis kita saat ini. Ya, wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.